temaram, bintang tiada kemilau. Rinduku menghantar kepergian sinar yang telah menerangi kalbu. Raguku pun datang, akankah menghilang indah cahaya kasihmu. Tiada bertepi, mungkinkah kau kembali dan beri daku sinar kasih cintamu. Cahaya kasihmu hatiku.